Selamat malam semuanya. Keluarga besar dari Bapak Hanafi, sekeluarga Mai Putra, Mai Putri, Rikas Anda di sini. Sebelah kiri selamat malam juga. Barang Emel di sini. Lebih baik putus saja sudah. Sisa Terima kasih.